Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita memiliki akhlakul karimah. Amin. Karena tidak ada timbangan yang lebih berat di akhirat selain timbangan akhlak. Sehebat apapun ibadah, kalau akhlaknya buruk, berarti ibadahnya buruk. Karena ibadah yang baik akan nampak dari akhlak. Bukan masalah banyaknya ilmu, tapi masalah bagusnya akhlak. Kalau ilmu tidak berbuah jadi akhlak, maka ilmu apa? Karena ilmu yang berguna itu cirinya akhlaknya baik. Akhlak baik bersumber dari hati yang baik, qalbun salim. Karena seperti teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan. Jadi kalau ingin memiliki akhlak baik, kita harus berjuang supaya punya hati yang baik. Ilmu diperoleh dengan belajar, tetapi hilm, kesabaran, itu diperoleh dengan mujahadah, dengan latihan yang sungguh-sungguh, riyadhah. Banyak yang senang menuntut ilmu, tapi kurang begitu sungguh-sungguh mujahadahnya. Sehingga terjadi kesenjangan antara yang diketahui dengan yang diamalkan. Padahal yang diterima oleh Allah adalah amal soleh kita. Bagaimana supaya hati ini bisa bersih? Hati bersih tergantung dari kualitas zikirnya, ingat kepada Allah. Makin dipenuhi oleh zikrullah, ingat kepada Allah, itu hati cenderung akan lebih tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu akan tenang, tentram jika ingat Allah. Maka di dalam bersikap kita harus selalu mengaitkan dengan Allah. Di antaranya adalah kita harus selalu bertanya, ini Allah suka tidak? Itu zikir, hadirin. Kita mau melakukan sesuatu, tanya saja. Ini kira-kira manfaat atau tidak? Ini sombong atau tawadu? Ini riya atau ikhlas? Allah suka tidak? Dengan saya seperti ini, Allah suka tidak? Itu zikir. Dan itu pasti diketahui oleh Allah. Pergulatan hati, ini pasti diketahui oleh Allah. Dan Allah asyakur. Allah itu maha mensyukuri kebaikan hambanya. Bergulatnya hati ini, itu pasti disyukuri oleh Allah. Dan hasilnya adalah dibimbing untuk bisa lebih teguh melakukan hal yang baik. Dan berhenti dari hal yang buruk. Sama kalau kita ada sesuatu kejadian, mau mengeluh, mau menulis di status, tanya, misal bangun jam 3, setengah 3, tiba-tiba semangat tinggi sekali, ingin menulis, bangun ke teman-temannya. Periksa di hati, benarkah saya ingin membangunkan teman atau ingin diketahui bahwa saya sedang tahajud. Tanya ke hati, istafti qalbak. Nanti kita akan tahu tuh, oh, bahwa sebetulnya keperluan kita bukan ingin teman bangun, tapi ingin orang lain tahu kita sudah bangun. Itu benar-benar kalau tidak diselidiki, kita bisa langsung melakukan sesuatu padahal niat kita buruk. Bukan tidak boleh membangunkan teman. Yang tidak boleh itu salah niat. Dan juga jangan berhenti beramal gara-gara niat salah, tinggal diperbaiki saja niatnya. Kita tersinggung oleh perkataan orang, pasti nafsu akan membuat kita melakukan hal yang sama. Kita ingin menjelek-jelekan orang yang kita anggap sebagai kompetitor, saingan kita. Tanya ke hati, perlukah saya menjelek-jelekan orang? Kita jelek-jelekan seseorang agar orang ini suka ke kita. Misalkan ada seorang ikhwan yang diperbutkan oleh 3 akhwat. Nah, ini pasti tidak enak kan? Harus kita balik berarti ya. Misalkan 3 akhwat memperbutkan 1 ikhwan. Sama saja, Bu. Semua orang tahu ini sama. Tapi kadang-kadang nyeletuk itu gak ditahan, sama aja. Nah, itu juga harus ditanya, kenapa nyebut sama aja. Habis yang cari gara-gara, ya baiklah saya yang salah ya. Nah, ketika kita kompetitor, ada keinginan menjatuhkan orang lain. Baik dalam dagang, di dalam mencari jodoh, atau apa saja, ada keinginan menjatuhkan orang lain. Supaya orang fokus ke kita dan tidak ke dia. Ini tanya ke hati, apakah ini berguna? Padahal yang menentukan adalah Allah. Apakah kita akal-akalan supaya orang suka ke kita akan membuat dia suka ke kita? Padahal yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah, bukan acting kita. Justru Allah akan menolong orang yang hatinya ikhlas, bukan yang suka menjatuhkan orang lain. Mau apa kita ngangkat-ngangkat diri kita? Mau apa kita menjatuhkan orang lain demi orang lain suka ke kita? Padahal yang menentukan suka tidak ke kita itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita benar-benar harus periksa. Karena kadang kita berbuat baik supaya orang jadi baik ke kita. Mau apa? Kita berbuat baik demi orang berbuat baik ke kita. Berarti tidak ikhlas, tidak ada pahalanya. Mungkin Allah takdirkan dia berbuat baik ke kita. Bisa, mudah bagi Allah. Tapi kita tidak ada nilainya. Maka sudahlah, fokus. Tanya, ini teh saya berbuat baik supaya apa? Supaya dianggap baik, supaya dikagumi sebagai orang baik, supaya dipuji oleh dia sebagai orang baik, supaya dia tertarik kepada kita, menganggap kita baik, supaya dia jatuh cinta ke kita karena menganggap kita baik. Allah tahu ini akal-akalan, ini tidak menolong. Jujur-jujur saja, kalau baik ya sudah baik. Seperti kita jadi pedagang, kita tidak usah menjatuhkan dagangan yang lain atau memuji-muji dagangan berlebihan. Tanya ke hati, benar ini manis semuanya jeruk, apakah sudah pernah dikemut semuanya? Kan bohong itu. Bagaimana ini jeruknya manis? Manis semuanya bohong. Ternyata memang tiap jeruk ada sedotannya. Ah, kalau itu tidak bohong. Tapi tidak laku. Jangan, hadirin. Bukan masalah laku, masalah diterima oleh Allah sebagai pedagang yang jujur. Karena itu yang penting bagi kita. Tidak usah menjatuhkan orang lain, mau apa? Allah kok yang membulak-balik hati. Apa kalau kita jatuhkan kompetitor kita, kemudian orang jadi suka ke kita? Oh, belum tentu, malah dibalikan aja hatinya oleh Allah. Jadi enek lihat kita. Allah lah yang membulak-balik hati. Hati makhluk itu dalam 2 jari Allah. Dibuat suka-suka, dibuat sebel-sebel. Dan ini enggak bisa diakalin oleh kita. Ketulusanlah sebetulnya yang paling Allah sukai. Maka tidak usah acting sama sekali. Kalau mau jadi orang baik ya sudah baik saja. Enggak usah pusingkan orang lain mengakui atau tidak. Fokus, fokus supaya diterima kebaikan kita oleh Allah. Nah, ini benar-benar harus rajin nanya ke hati. Ini saya lagi acting tidak? Ini supaya dikagumi orang bukan? Terus kalau orang sudah kagum ke kita gimana? Hah? Paling begitu. Cicilan tetap kita yang bayar. Berapa banyak orang yang ingin dikagumi orang lain sampai nyicil. Dan yang kagum gak pernah patungan bayar cicilan kita. Harusnya nyicil dong, ikutan. Masa udah kagum gak nyicil? Tapi udah begitu. Kita benar-benar acting karena kita enggak punya waktu untuk bertanya ke hati. Tanya, apa sih tujuan saya begini? Kejar terus, nanti akan ada jawaban. Allah tahu pergulatan hati kita. Wa asiru qawlakum awijharubih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau awijharu, engkau jaharkan atau sirkan, engkau rahasiakan atau engkau jaharkan kata-katamu, Allah tahu isi hati kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Enggak bisa bohong kepada Allah. Jadi kalau memang ingin bahagia, tanya terus ke hati. Nah, setiap kita melakukan hal yang Allah sukai, karena kita minta tolong ke Allah dan memilih yang Allah sukai, itu Allah turunkan di hati kita sakinah. Pokoknya kalau kebaikan itu akan mendatangkan sakinah, asal ikhlas benar. Enak saja, Pak. Jadi ada orang yang hidupnya tuh nyaman, karena memang dia tidak ngarap-ngarap apa-apa dari makhluk. Ini penting nih hadirin. Kita itu menderita, gelisah, galau, tidak nyaman karena hati kita terlalu sibuk mengharapkan sesuatu dari makhluk. Makin menuntut dari makhluk untuk kepentingan kita, makin berharap, itu enggak nyaman hidup kita tuh. Tidak nyaman. Allah yang menurunkan tidak nyaman karena Allah tidak suka kepada orang yang tukang jaim gitu. Ayo periksa hati kita masing-masing. Yang ingin hidup nyaman, udah enggak usah ngarep apa-apa dari makhluk. Ngarep-ngarep dari kalau gaul dengan makhluk tuh ngarep-ngarep begini. Ngarep-ngarep makhluk jadi dekat ke Allah, boleh. Tapi ngarep-ngarep makhluk melakukan sesuatu untuk kita, enggak usah, karena tidak akan bisa tanpa izin Allah. Makin berharap dari makhluk, itu makin tidak enak hidup kita. Makin tidak nyaman, makin tidak ikhlas, makin tidak bahagia. Makanya orang yang paling ingin bahagia, berhenti berharap dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Kalau mau berharap, berharap saja kita yang melakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala, cukup. Fokus bisa melakukan aja, udah cukup. Itu udah pasti dilihat Allah. Orang tidak menghargai, oh boten nopo-nopo. Tidak apa-apa. Orang tidak mengakui kebaikan kita, ropopo. Tidak apa-apa. Tenanaon. Orang lain melupakan kita, ben baik, enggak apa-apa. Allah tidak akan lupa. Orang tidak membalas apa yang kita lakukan, sawiyo sacep. Allah pasti ada balasannya nanti. Pokoknya mah kita mah fokus. Tanya ini amal sing ikhlas. Apa yang saya lakukan teh sing diterima oleh Allah. Udah itu aja dalam hidup mah. Enggak akan kemana-mana. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan selain kebaikan. Jadi yang paling bahaya dalam hidup kita teh enggak benar-benar ikhlas. Jadi enggak balik ke kita kebaikannya. Halo? Jadi inilah zikir yang sangat penting adalah nanya terus ke hati. Ini teh karena apa? Ingin dikagumi, ingin dianggap hebat, ingin dipuji, terus tanya, periksa, dan Allah tahu siapa yang lagi menyelidiki hatinya. Allah tahu, dan Allah menghargai upaya kita nanya-nanya ke hati sendiri, dan ini tidak usah acting. Nanti Allah kuatkan mana yang harus kita lakukan. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh ke Allah, pasti Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Tidak ada keraguan. Allah subhanahu wa ta'ala asyakur. Sekecil apapun kebaikan, Allah sempurnakan balasannya. Masya Allah. Hadirin, mudah-mudahan kita mengamalkan salah satu zikir ini adalah istafti qalbak, selalu minta fatwa, minta nasihat ke lubuk hati kita yang paling dalam. Luangkan waktu. Jangan tergesa-gesa di dalam berkata, menulis, bersikap. Selalu luangkan waktu. Tidak lama, tapi akan menentukan diterima atau tidak amal kita. Yang diterima hadiahnya biasanya tenang, nyaman hati ini insya Allah. Karena Allah satu-satunya yang memiliki kuasa menenangkan hati siapapun. Jadi, mau bahagia, mau tenang, jangan mengharap apa-apa dari makhluk. Kalau jadi suami, saya kan suami. Udah gak usah pengen dihargai istri, gak usah pengen disayang, gak usah pengen disuguhin, gak usah. Pokoknya kita aja lakukan yang terbaik, beneran. Misalkan kita kasih 1 miliar, kata istri teh, banyak amat. Ya udah kita ambil lagi. Ya. Kita ngasih sedikit, dianggap sedikit ya udah nggak apa-apa. Pokoknya kalau kita nge-WA atau nge-BBM, jangan ngarep-ngarep dibalas. Kalau ngarep-ngarep dibalas sakit hati. Udah R. Udah contreng 2, enggak dibalas di sini. Ya. Makin banyak berharap, itu makin banyak kecewa. Tenang aja. Allah udah tahu kok apa yang kita perlukan, kita inginkan. Tapi kan Allah ngasih bukan yang kita inginkan. Allah tuh ngasih yang kita perlukan. Kita ingin misalkan, ingin buah-buahan yang bagus, bunga dikasih kaktus katanya ya. Nah, itu kaktus. Ingin binatang kecil yang mungil yang datang ulet. Segala indah, segalanya indah pada waktunya. Kaktus pada waktunya berbunga, bunganya indah sekali. Kupu-kupu ulet bulu pada waktunya akan jadi kupu-kupu. Kalem aja hadirin. Allah tuh maha tahu keperluan kita, keinginan kita, gak usah rewel sih aslinya ya. Dan kita juga selama ini banyak gak meminta, dikasih yang baik-baik, betul? Model kita ini kan pantasnya aslinya mah disambar petir. Kalau Allah mau hitung-hitungan lah, kita banyak dosa, sholat gak benar, ini keluar dari sini saja sedekahnya pelit ya kan. Bagusnya kan ketabrak beca pas di luar itu. Ya pelit. Datang ke masjid, toilet dipenuhin oleh dia, sedekah cuman 100-500, padahal septic tank jadi penuh oleh dia. Mandi lagi di masjid, tidur di sini, karena kenapa? Karena kontrakan habis. Tapi sedekah enggak, tapi Allah maha baik sekali. Makanya enggak usah rewel, fokus aja lakukan yang Allah suka, beneran hadirin. Sholat yang bagus, ada sampah pungut, ada orang minta tolong, sekuat tenaga kita tolong. Orang berbuat kurang bagus ke kita, udah kita maafkan aja. Pokoknya mah yang baik-baik aja. Dan gak ada arep-arepan apa-apa. Gak usah pengen dikagumi, dicintai, dihargai. Gak usah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita mah satu aja. Semoga diterima Allah amal ini. Saya sebagai kepala keluarga Gak bisa saya ngarap-ngarap anak-anak saya menghargai saya. Saya sebagai seorang ayah ngarap-ngarap diterima saya sebagai kepala keluarga. Benar-benar Allah ridho ke saya dalam mengemban amanah. Sama di pesantren juga, saya gak boleh berharap dihormati santri, dihargai santri. Ah, gak usah. Dan santrinya juga gak punya apa-apa lagi ya. Satu aja, mudah-mudahan saya jadi kiai teh diridhoi Allah, diterima oleh Allah. Dah itu udah cukup, udah lebih dari cukup. Mau apa lagi? Kan? Mau apa lagi? Kita mati kan nggak bawa penghargaan orang, kita mati bawa amal soleh kita. Sama ngaji juga. Ngaji itu bukan masalah hafal, tapi gimana tiap bacaan diterima oleh Allah. Jadi jangan engkau katakan berapa juz yang sudah engkau hafal katanya ya, tapi berapa banyak amal yang diterima oleh Allah. Begitulah. Itu bakal bahagia hadirin. Jadi enteng tiba-tiba. Coba yang sedang fall in love. Ini kemarin saya baru dengar ada anak SMP nih, bukan di sini ya. Kelas 2. Itu nangis-nangis terus di kelas karena dia baru jadian ya. Seminggu sesudah jadian si anak lelakinya ini jadi gak enak. Kenapa ini udah jadian saya jadi gak boleh kemana-mana, ke kantin harus sama dia, istirahat jadi sama dia ya, gak PR harus ngejain dia. Jadi baru seminggu, maka si anak lelaki ini memutuskan, ah udah gak enak jadian teh, udah aja berhenti lagi, ah mau normal lagi aja. Waduh, si wanitanya di kelas nangis, di rumah nangis, ibunya pusing, guru pusing. Itu buat anak kecil tuh. Kalau ke bawah sampai tua teh berarti dia cuma umur aja yang nuain. Kelakuan cinta tuh tahapan-tahapannya, cinta beruk ya. Misalkan itu dulu cinta monyet, terus meningkat gorila, terus waktu nikah ya, saya udah 54 tahun ya, saya rasakan oh cinta zaman dulu gini, terus pas menjelang nikah gitu ya, pas udah nikah oh cinta teh beda lagi ya, ada anak, lama-lama mulai dakwah oh beda lagi, sekarang udah begini oh harus udah demand-nya itu, tingkat kebutuhan ke makhluknya itu harus sudah gak ada, makin kecil. Kan yang terjadinya cemburu, marah, tingkat ke makhluknya tinggi, bukan ke Allahnya. Kalau udah makin senior, udah harus makin ikhlas. Cinta itu adalah memberi. Hanya memberi. Tak harap kembali. Apa tujuannya nyanyi ini, An? Jadi ingat PAUD dan begitulah, periksalah hatinya masing-masing. Ya, ada pertanyaan silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanyanya ke sini. Ya, jadi saya dan istri ini tinggal dalam sebuah suatu kontrakan gitu ya, yang tinggal berdempetan dengan tetangga. Ada tetangga yang setiap hari ini mencoba menguji kesabaran kita gitu ya. Kadang kita bertanya bahwa tetangga ini guru ngaji istrinya gitu ya, tapi suaminya hampir setiap hari infonya ke kafe gitu ya, dangdutan. Jadi setiap hari itu kita disetelkan dengan dangdut yang kencang sekali gitu setiap pagi, sehingga merasa kalau bahasa saya dan istri, kita lagi dizolimi nih Mi, ayo kita doa, ini doanya mustajab gitu ya. Tapi terkadang satu saat ketika dalam kondisi yang sangat penat, lelah, kelelahan karena aktivitas seharian, belum lagi anak yang tiap malam bangun, terbesit di dalam hati doa yang buruk, misalkan ya mudah-mudahan aja nanti dia gak bakal bisa dengar itu lagi seumur hidup, misalkan gitu. Gak tahu kenapa-napa gitu ya. Sampai pernah kejadian memang tetangga tersebut ketimpa apa gitu ya. Tapi begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Akhirnya yang saya tanyakan, bagaimana mengkondisikan hati ini ya, biar tetap sabar dalam pelaksanaannya, tidak hanya teori tas, tapi ini benar-benar pengujiannya setiap hari seperti itu gitu. Allah alam. Gini, semuanya realistis ya. Kalau setiap hari jadi kotor hati, udah pindah tuh kontrakan yang lain. Kan? Kita kan nggak ada yang murah, ya nasib kalau gitu. Kita tuh realistis. Rasulullah juga ada hijrahnya, ya. Gitu. Ya sudah begitu. Ya. Ada lagi yang tanya? Ya Pak. Jadinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jaro dari BSD ya. Gak tahu ini ada hubungannya sama yang AA sampaikan nggak? Hanya sebenarnya ya, tadi tanya waktu sholat subuh, surat yang rakaat pertama surat apa ya? Karena kayaknya kok nyubit saya gitu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Saya tidak niat zolim mas ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 155 ya. Itu saya kalau lagi dalam ujian akan keluar ayat itu. Sebetulnya nanti biasanya rakaat keduanya tuh lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nanti di sana ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa basyiris sabirin, jadikan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Bapak kenapa tercubit? Lagi diuji ya, iya biasa. Memang yang banyak datang ke sini biasanya yang lagi mas. Tenanglah Pak, Nabi Ibrahim itu kekasih Allah Pak. Ujiannya bapaknya begitu. Diuji hidup di Raja Namrud yang juga segitu jahatnya. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar. Sudah nikah, Siti Sarah istrinya gak punya anak. Baru 86 tahun punya anak. Nikah dengan Siti Hajar, Ismail baru punya anak, dipisahkan jauh. Itulah kekasih Allah Pak. Dunia kekasih Allah adalah dunia ujian. Ya, jadi ada nih seorang ustad, saya pengen jadi kekasih Allah, tapi gak diuji, itu kasih ya. Orang mau sekolah, nggak ada ujian, nggak sekolah namanya ya. Jadi siapa yang doa pengen jadi kekasih Allah ya harus siap-siap menikmati ujian. Tapi ujian itu berat kalau memang kita nggak pengen diuji. Udah tahu kan bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup? Kalau ujian sekolah minta tolong ke guru dikeluarin. Duhai guru yang cerdas, duhai guru yang baik hati, engkau tahu semua jawaban persoalan ini, sedangkan saya hanya murid yang bodoh. Wahai guru, saya serahkan semua soal ini kepadamu. Jangan biarkan saya mengerjakan satu pun juga. Baik muridku yang bloon, keluar engkau dari kelas ini kan. Tapi kalau ujian hidup begini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Duhai Allah yang Maha Hidup, yang menguasai, yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, tidak butuh pertolongan siapapun. Dengan rahmatmu tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaiki semua urusan saya ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu bedanya Pak. Kalau ujian sekolah diserahkan ke guru kitanya gagal, kalau ujian hidup diserahkan ke Allah kita sukses. Ya akhwat, silakan mikrofon. Hari Kamis ini memang hari tukar pikiran, ya, boleh bertanya apa saja dan jawabnya juga tergantung kemampuan. Ada yang nanya, ah takut gak ditanya apapun? Enggak, dan saya punya jawaban inti. Maaf, saya belum tahu jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kan saya ngurus kucing di asrama. Apa? Ngurus kucing. Kucing. Bayi kucing. Bayi kucing. Yes. Ini yang kemarin bukan? Yang di lemari itu bukan kucingnya? Kan? Iya. Ya, ya silakan lanjutkan. Ya, beginilah nasib kiai hadirin. Sampai ke kucing anak kan di lemari santri jadi urusan. Bagaimana Umi Hurairah? Terus kucingnya disimpan di kamar A, soalnya ibunya dibuang. Soalnya ibunya ada yang buang A. Jadi sekarang bayi sama siapa? Sama saya. Bagus, penyayang kucing ya. Terus kan A, di kamar saya ada orang yang suka kucing gitu A. Jadi kalau saya simpan kucingnya di kamar, saya loli nggak ke teman-teman saya, soalnya kalau misalkan kucingnya keluar, nanti kucingnya mati ya, soalnya ada kucing-kucing besar takutnya dimakan A. Terima kasih. Aduh, pelik sekali hidup ini, hadirin. Bapak bisa bayangkan jadi kiai itu kayak gini, Pak. Dia waduh, Pak, Masya Allah, ngurus sekian banyak santri, ya, Pak, ya. Ini saya jadi curhat, nih. Ngurus berapa ribu santri itu, ya. Kalau enggak dengan niat cari pahala di sisi Allah gitu, Pak. Pening, Pak. Beneran. Belum lagi nyiapin makanan, ya. Oh, ilmu pendidikan orang tua yang sendal ais komplit masalah tuh. Dan sekarang nambah masalah baru. Kucing kehilangan orang tua. Aduh, ini harus istiqoroh saya ini. Ini semua izin Allah ya. Itu ibunya kemana tuh, An? Dibuang, A. Dibuang kemana? Nggak tahu, A. Siapa yang buangnya? Mudaris. Oh, tambah pelik masalah. Aduh. Oh, dari jangan-jangan diperintah kepala sekolah ya. Nanti kami akan mengadakan rapat yayasan ya. Aduh. Ada-ada aja. Bicara baik-baik ya, bikin box. Udah ada empengnya belum buat itu? Sudah. Sudah ada ya. Ngobrol sama-sama pakai hati itu amanah dari Allah kucing. Emang kucing kecil, udah berapa umurnya sekarang? Baru 2 minggu, Pak. 2 minggu, ya. Sudah bikin akte kelahiran belum? Bicara baik-baik sama temennya, ya. Diatur solusinya sedemikian rupa. Kalau misalkan di luar enggak bahaya, maka ade ikut dengan kucing di luar, ya. Bisalah ada solusinya ya. Tapi ingat kita bukan orang yang segala sempurna. bisa menyelesaikan masalah. Mungkin ada batas-batas tertentu, tapi nanti Allah nolong, bakal ada jalan keluarnya, ya. Selamat jadi penyayang kucing. Terima kasih, ya. Ini kemarin salah satu kuda kita, Haizum, meninggal. Kuda kesayangan Gina itu, anak saya itu. Padahal ini satu-satunya yang pertama yang bisa berkuda wanita di Darut Tauhid yang sudah bagus gitu larinya. Adalah Gina ini, anak AA, dan Haizum ini dibeli sendiri, nyicil tiap bulan dari penghasilannya supaya bisa beli kuda. Kuda putih, bagus. Nah, beberapa waktu yang lalu kelihatan gak mau makan kuda ini. Kuda kalau udah gak mau makan itu udah warning. Seharian anak tuh di sana nungguin kuda, nyuapin apa supaya bisa sehat lagi. Pagi datangkan dokter, udah di sana lagi diinfus kuda tuh. Malam-malam diurut, kalau kita mau dikerok mungkin ya, karena dia nggak mau makan. Sudah diinfus kelihatan agak segar tuh. Wah, Gina senang ya. Makan aja dulu. Pas sebelum makan tuh kelihatan kuda tuh jalan-jalan. Sama udah gitu teh. Rupanya nyenengin dulu pemiliknya. Udah itu berbaring, meninggal aja. Lalu diotopsi kemarin. Iya benar anak. Kita datangkan dokter dari kavaleri. Kenapa ini kuda ujuk-ujuk syariatnya meninggal? Oh, ternyata sakit mah kronis mah. Mah ya, jadi lambungnya itu sudah banyak lukanya. Ya Allah, berarti dia tuh nahan sakit gitu ya. Cuman kuda gak bisa ngomong. Tapi kerasa sekali gitu ya, dia ingin diperhatikan, sayu gitu. Aduh, luar biasa kalau kita bisa menyayangi binatang tuh ya, secara proporsional. Bagus deh, apa bedanya menyayangi kucing dengan menyayangi kuda? Bedanya tidak bisa naik kucing, itu saja adanya. Kalau naik kucing jolim ya. Terima kasih, ada pertanyaan selanjutnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, it's time to say goodbye. Oh, jadi banyak begini ah. Dek, dulu, maaf, belakang dulu ya. Silakan. Senang tidak acara ngobrol-ngobrol gini? Ya, kalau ceramah satu arah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, A, tadi A jelasin tentang keikhlasan, kemudian ada di sana yang bab tentang apa itu musibah atau ujian, di mana kita mendapat ujian dan musibah. Nah, gini, A, pertanyaannya, bagaimana kita dapat membedakan mana itu yang menjadi musibah untuk kita, mana itu yang menjadi peringatan bagi kita, dan mana itu yang menjadi ujian bagi kita. Itu saja, terima kasih. Gini, kita jangan GR ya. Jadi kita mah anggap saja, ma asobaka min hasanatin faminallah, kebaikan apapun yang datang dari Allah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsi, surat An-Nisa 79. Keburukan apapun yang menimpa kita itu dari diri kita sendiri. Nah, jadi kalau ada apa-apa teh udah langsung, ini pasti buah dari dosa saya, ini buah dari kesalahan saya. Jadi lihat masalah itu, jangan lihat gini-gini ya. Seperti kita disakitin orang, menghina, memfitnah, itu udah kejadian. Tapi kita harus langsung, ini pasti ada dosa saya nih yang menyebabkan saya ditimpa ini. Nah, kita jadi bukan fokus ke orang yang menghina, tapi fokusnya kepada kehinaan diri kita. Nah, tobat itulah yang bikin tenang. Kalau kita ingat terus kepada orang yang menghina, kita tidak tenang. Seperti tadi dangdut itu ya, cengkel sama dangdut, dan tetap bunyi ya. Ini pasti buah dari dosa saya nih. Dan jarang mikir gitu. Nah kalau tobatnya bagus, insya Allah biasanya tiga hadiahnya. Satu tenang, dua jalan keluar, tiga kejutan dari Allah, rezeki yang tidak diduga. Makanya kalau guru saya mah, wanti-wantinya itu adalah tangisan tobat. Suka ditanya, mana suara termerdu AA gitu. Merdu teh adalah tangisan tobat. Itu katanya paling disukai. Ya. Shh. Ada lagi? Tadi mana? Ya, Pak. Boleh mikrofonnya digeser. Ibu-ibu tidak ada yang nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Yusuf dari Tanjung Priok, Ustaz. Ini Ustaz, terkait tadi ketika kita berinteraksi dengan teman atau misalkan pekerja, teman kerja ataupun teman yang sudah lama sama kita, itu kita merasa enggak pernah nyolek-nyolek dia, enggak pernah ngisengin dia, enggak pernah ngomong macam-macam tentang dia, tiba-tiba sikap teman itu memojokkan kita. Kita udah berusaha sabar, kita udah berusaha diam, kita udah berusaha langsung misalkan tabayun dengan dia. Tapi tetap saja itu terjadi. Nah, kemudian kadang kita merasa enggak sabar, ya Allah. Kok saya udah sabar masih aja digituin. Harus apa lagi nih misalkan? Kita udah ngomong agak ngingetin agak misalnya kalau tadi udah misalnya dielus-elus, sekarang ditepok begini misalkan. Masih aja begitu. Jadi maksudnya memojokkan kita terus. Padahal kita juga sudah tadi udah coba untuk sabar, menahan. Karena kita berpikir mungkin saya berpikir untuk ini kalau enggak di klarifikasi, mungkin orang-orang yang lain akan membenarkan apa yang dia katakan. Nah, jadi gimana? Hubungan sabar tadi, apakah saya harus salah gak saya misalnya ketika ya Allah, ini saya udah sabar, saya udah diem. Ini kapan nih jalan keluar yang Allah kasih tadi? Padahal kita udah. Nah itu teh ciri-ciri nggak sabar. Orang yang ngomong sabar teh nggak. Saya sudah sabar, pasti nggak sabar. Maksudnya karena dia ingin diakui kesabaran. Walaupun diri sendiri gitu. Iya itu masalah, pasti dosa. Pikirnya salah, mikirin dia dosa apa sehingga ditimpa ini, ya nggak? Iya sih. Hah? Iya makanya tadi disampaikan di awal. Padahal saya nggak pernah. Nggak pernah. Iya ke dia enggak, tapi ke yang lain, ke istri, ke anak, ke kucing, ke tetangga. Ini serius. Insyaallah ya. Emang harus nyakitin dia enggak? Dia tuh digerakkan oleh Allah buah dari yang lain. Ya. Ini guru atau apa? Iya. Oh berapa banyak murid yang sakit hati ya enggak? Hah? Ya mungkin contoh buruk ke murid. Mungkin ada sikap yang salah, mungkin ada murid yang perih sekali hatinya. Kita nganggap biasa, tapi murid remuk hatinya dan Allah tahu. Diingatkan dari orang lain itu. Iya, suka-suka Allah lewat siapa aja. Terima kasih. Ustaz. Emang kalau pencuri nyuri ke kita karena kita pernah nyuri uang dia? Hah? Halo? Emang Rasulullah dihina karena Rasul pernah nyakitin orang itu? Enggak. Saya dihina rame-rame tuh. Se-Indonesia yang waduh, TV, radio, internet. Apa saya pernah nyakitin rame-rame se-Indonesia? Apa saya cuma nikah ya? Sah menurut agama, sah menurut negara, enggak zina, enggak selingkuh. Tapi dah, memang rezeki saya harus dihina orang ya enggak apa-apa. Sekarang yang ngehinanya juga pada mesantren di sini ya. Oh, menyebut asil.